Welcome back to the Remix Semifinal. Nah, tadi sama-sama kita sudah menyaksikan ya penampilan dari keempat semifinalist The Remix 2016. Tapi itu baru penampilan pertama. Nanti mereka akan tampil lagi di penampilan keduanya. Kita kasih waktu dulu deh buat mereka siap-siap untuk memberikan penampilan terbaiknya kembali. Tapi saya mau ingatkan lagi ya, berhubung keputusan semua berada di tangan Anda melalui vote, jangan lupa vote tim favorit Anda sekarang juga. Karena kalian yang menentukan dan malam ini satu tim harus meninggalkan show The Remix 2016. Cara vote-nya bagaimana? Tinggal ketik hashtag The Remix _ nama tim, spasi hashtag The Remix _ Cie Beng Beng. Seperti ada di sebelah saya. Oke. Nah, sambil kita ngasih waktu untuk keempat tim bersiap-siap menuju ke penampilan kedua mereka malam ini, kali ini saya punya penampilan spesial dari bintang tamu kita. Everybody make some noise. Dipa Barus and Kalula. How long will you let go? I guess we never know. Just hold on. Keep going on. Performance, no one can stop us. Dipa Barus and Kalula, everybody. Thank you. Wow, thank you guys. Terima kasih sudah tampil di The Remix. Terima kasih. Silakan. Thank you so much. Thank you Kalula. Thank you so much. Tepuk tangan dulu untuk Dipa Barus dan juga Kalula. Wow. Itu ya. Siapa sangka ya, ternyata bintang tamu kita bisa bikin itu musisi asli Indonesia, DJ asli Indonesia bisa bikin lagu sekelas Skrillex. Tepuk tangan sekali lagi untuk mereka. Itu lagunya catchy banget loh. Winky, bener gak? Bikin lagu yang bagus itu gampang, tapi yang catchy itu susah kan? Kita harus proud sama Dipa Barus dan Kalula karena lagu yang barusan tadi kita dengar dan kita lihat. Dia masuk ke beberapa chart DJ internasional. DJ internasional, wow. Luar biasa. Simple, kelas, dan very diva. Kece maksudnya. Oke, terima kasih Winky. Yeah. Sekali lagi mana suara Anastasia? Seperti yang saya janjikan, setelah ini kita akan menyaksikan penampilan kedua dari masing-masing semi-finalist. Setelah ini akan ada penampilan dari New Retro. Seperti apa persiapan mereka, kita lihat ke backstage. Gua Paul. Gua Audrey. Kita dari New Retro. What's up? Saksikan kita sesaat lagi. The Remix 2016. Woo!